kita mulai durus durus nahwul wadih, meneruskan kajian nahwul wadih. Kita sekarang akan mengkaji al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah halaman berapa itu? 39. Al-jumlah al-fi'liyah, kita punya beberapa misal di sini, 6 misal. Dari lama' al-barqu, awa al-dhi'bu, yaskutu al-thalju, yashtaddu al-bardu, iqtifi al-wardata, khudhi al-kitaba. Lama' al-barq, awa al-dhi'b, yaskutu al-thalj, yashtaddu al-bard, iqtifi al-wardah, khudhi al-kitaba. Disini al-jumlah al-fi'liyah. Jumlah tadi adalah, jumlah adalah kalimat. Al-fi'liyah, al-fi'liyah itu fi'il, perbuatan. Ya, fi'il yang kita ketahui. Kalau kita lihat contoh-contohnya di sini, kenapa dinamakan jumlah fi'liyah? Kenapa? Diawali dengan fi'il. Oke, sekarang antum ulangi setelah ana. La ma'al barq. La ma'al barq. Awadzi. Awadzi. Awadzi. Awadzi. Dzib. Pakai baknya kelihatan, Pak. Kol-kola. Yasqutu thalj. Yasqutu thalj. Yashtaddu al-bard. Yashtaddu al-bard. Iqtifil wardah. Iqtifil wardah. Khudhil kitab. Khudhil kitab. Jadi di sini akhirannya semuanya ko, ba, jim, dal, ba, itu kol-kola semua. Kita sekarang maknai kalimat-kalimat ini. Lama al-barq artinya apa? Artinya lama al-barq, ya, barq itu petir, semacam itu. Lama artinya berkilat, bisa juga berkilau. Ya, namanya berkilau itu berarti kan cahayanya itu datang dan pergi dengan cepat. Bukan bersinar, beda. Bersinar dengan berkilau itu beda. Kemudian yang kedua, awadzib. Adzib artinya apa, Zib? Apa arti adzib? Ini pernah sebelumnya. Pernah sebelumnya kita ini, atau di durus lubah pernah, atau di sini. Adzib. Apa arti adzib? Serigala. Serigala atau apa? Wah, itu berarti harus dapat PR banyak ini untuk menghafalkan. Tidak di sini ya, durus lubah mungkin. Awa itu artinya apa? Yang melolong. Apa? L. Awa artinya melolong. Melolong pakai L. Melolong. Kemudian yaskutu as-salj. Yaskutu as-salj. Apa arti as-salj? Salju. Sakoto yaskutu artinya apa? Apa? Apa yang sakoto yaskutu? Kof, pakai kof. Masya Allah antum. Gimana bisa bahasa Arab? Yaskutu, sakoto yaskutu. Uskut, apa arti uskut? Uskut. Ini jebak kayaknya. Jebakan Batman. Uskut artinya apa, uskut? Diam. Nah, kalau misalnya uskut, enggak, lebih parah lagi. Bantu malah nyuruh orang diam, gimana? Artinya uskut apa? Jatuhlah itu uskut. Nah, berarti kalau sakata yaskutu pakai kaf dan ta itu artinya diam. Kalau sakoto yaskutu artinya jatuh. Berarti air salju itu atau salju itu jatuh. Kemudian keempat, yashtaddul bard. Al-bard dulu di sini. Al-bard artinya apa? Nah. Apa? Dingin. Dingin benar. Kemudian ya istad artinya istad, istad artinya apa? Hah? Apa artinya istad, istad? Inna azaballahi syadid misalnya. Keras. Nah di sini istad daya stadu artinya mengeras. Hah? Jadi maksudnya mengeras apa? Dingin itu makin semakin semakin apa Indonesia enaknya? Diterima makanya. Hah? Ya boleh semakin menusuk, semakin pekat dinginnya dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian ya ketipil wardah. Ya ketipil wardah. Wardah, ya aktif. Apa artinya foto ya aktif? Lupa lagi ini. Foto, enggak mengerti. Yang ngerti. Pak Muslim ikutan fikri Pak Muslim. Yang benar, Pak Muslim apa artinya Pak Muslim? Ya aktif bukan Pak Muslim yang artinya apa? Pak ya aktif artinya apa? Memetik. Memetik. Memetik Wardah. Yang memetik di sini siapa? Anta. Makanya ini fi'il apa? Fi'il amr. Al-wardah? Bunga. Full. Kemudian ke 6. Khudhil kitab. Khudh, apa dia khudh? Ambil. Ambillah kitab itu. Oke, perhatikan di sini ya. Dari 1 sampai 6 itu kita punya af'al di sini. Ada fi'il-fi'il di awalnya. Nah, kemudian kita juga punya fa'ilnya. Fa'ilnya ada yang zahir, ada yang tersembunyi. Ya. Ada juga di sini yang tidak ada maf'ul dan ada yang ada maf'ul. Kalau yang pertama lama'a itu fa'il. Fa'ilnya mana? Bar. Yang kedua awa, itu fa'ilnya. Fa'il apa itu? Awa dan lama'a. Fa'il madhi. Adzib. Itu sebagai fa'il. Nah, fa'il kita udah pelajari fa'il itu apa? Marfu atau mansub atau majzum atau majrur? Marfu. Marfu. Oke. Okay. Kemudian yang ketiga, yaskutu. Fa'il bukan? Fa'il apa? Dhari. Fa'ilnya mana? Al-thalj. Kemudian yashtaddu. Fa'il bukan? Fa'il apa? Mudhari. Fa'ilnya mana? Oke, okay. Kemudian bagaimana dengan iqtif? Fi'il al-amr. Fa'ilnya mana? Anta. Anta dhamir musatir wujuban takdiruhu anta. Oke. Okay. Al-wardah maf'ulun bih. Oke, okay. Kemudian khudhil kitab. Khudh ini fi'il atau bukan? Fi'il. Cuma dua huruf ya. Khudh. Khudhil kitab. Tapi dia fi'il. Fi'il apa? Fi'il amr. Kemudian fa'ilnya apa? Anta. Anta dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Al-kitab maf'ul, al-wardah maf'ul. Nah, jadi mudah sekali al-jumlah al-fi'liyah itu seperti ini. Bukannya fi'il, okay. Kita baca bahasnya sedikit. Na'rifu mimma taqaddama anna kulla mithalin minal amthilati sabiqah yusamma jumlatan mufidah. Li'annahu tarkibun yufidu sami'a fa'idatan tamma. وإذا تأملنا هذه الجمل وإذا تأملنا هذه الجمل وجدنا كل واحدة منها مركبة من فعل وفاعل ولأن كل جملة من هذه الجمل مبدوءة بفعل تسمى ولأن كل جملة من هذه الجمل مبدوءة بفعل تسمى جملة فعلية. فهمتم؟ لم تفهموا. قليل قليل. Sikit-sikit. Okay. Al-bahas. Na'rif. Kita tahu ya. Na'rif. Nahnu na'rif. Kita tahu. Mimma taqaddamah. Dari apa yang telah berlalu. Sebelumnya. Anna kulla mithalin minal amsalati sabiqah. Anna artinya. Sesungguhnya. Kulla. Setiap misal. Dari contoh-contoh. As-sabiqah. Asal ya. Terdahulu. Terdahulu. yusamma jumlatan mufidah. Dinamakan jumlah mufidah atau kalimat sempurna disebutnya kita. Li'annahu tarkibun yufidu as-sami'a fa'idatan tamma. Karena li'annahu karena dia. Hu di sini kembali mana hu? Enggak, long. Enggak. Apa di sini? Li'annahu tarkibun yufidu as-sami'a fa'idatan tamma. Apa di sini hu di sini kembali mana? Ayo di sini kembali mana? Apakah kembali ke? Hah? Pemisal. Karena misal itu li'annahu misal yang disebutkan yaitu kullu misal maksudnya setiap misal itu merupakan apa? Tarkib. Susunan. Yufidu as-sami'a memberikan faedah bagi siapa? Pendengar faedah yang sempurna. Sebenarnya bisa juga jumlah mufidah karena tarkibun yufidu as-sami'a faedatan tamma itu adalah definisi jumlah mufidah. Tapi di sini di annahu kayaknya hu bukan pakai ha. Nah, sekarang wa idza ta'ammalna hadhil jumal wajadna kullu wahidatin minha murakkabatan min fi'l mufa'il. Wa idza dan jika ta'ammalna kita memikirkan lebih dalam. Ta'ammul itu berpikir lebih dalam. Hadhil jumal memikirkan kalimat-kalimat ini. Wajadna kita akan menemukan wajadna menemukan. Enggak. Itu ja'ala. Wajadna kullu wahidatin. Kita akan menemukan setiap satu darinya. Nah. Murakkabah tersusun min fi'lin wa fa'il. Tersusun dari terkomposisikan dari fi'il dan fa'il. Sahih am la? Lama al-barqu sahih. Awaz zibu sahih, yasqut salju sahih, yashtadd bardu sahih. Tapi kalau misalnya yakti fil warda, mana fa'il? Enggak ada. Domir di dalam kalimat atau kata iktif dan khudh. Jadi itu udah terkomposisikan di dalamnya fi'il dan fa'il. Jadi kalau misalnya antum bilang iktif, nah itu udah selesai. Iktif, petik lah. Atau khudh. Itu udah selesai karena fi'il amr walaupun cuma satu kata gitu doang tapi udah mengandung fi'il dan fa'il. Nah, walianna kulla jumlatin min hadhihi al-jumal mabdu'a bi fi'il tusamma jumlatan fi'liyah. Dan lianna arti lianna apa lianna? Karena kulla jumlatin setiap kalimat min hadhihi al-jumal dari kalimat-kalimat ini mabdu'atun bi fi'il diawali dengan fi'il. Maka dia menjadi tusamma jumlatan fi'liyah. Dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Okay. Nah, sekarang al-qa'idah. Kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyah. Coba antum artikan fi'il. Kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin. Setiap kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il dinamakan jumlah fi'liyah. Ahsan. Jadi kita sekarang hafalkan definisi jumlah Pak. Jumlah fi'liyah itu apa? Dengan bahasa Arab kita hafalkan. Kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'il. Gampang. Enggak. Kamu antum misalnya dikatakan kullu fi'lin apa itu jumlah fi'liyah? Antum tulis just apa namanya? Jawab aja kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'il. Setiap kalimat yang terkomposisikan dari fi'il dan fa'il aja. Enak. Kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'il. Gampang banget ya. Insyaallah gampang sekali. Oke. Karena ada kalau misalnya jumlah ismiyah itu beda. Kalau jumlah ismiyah kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin. Ah gitu. Nah, bedanya di situ, okay? Jadi kalau misalnya itu fi'il dan fa'il, maka jumlah ismiyah namanya. Tapi kalau misalnya dia kita ada khobar, jumlah jumlah fi'il ya tadi. Kalau misalnya kita ada khobar, jumlah ismiyah. Itu mudah insyaAllah. Nah sekarang tugas. Sekarang tugas tamrin pertama. Kawin jumalan fi'liyatan biwadu'i fa'ilin lil af'alil atiyah. Gabungkan kalimat-kalimat fi'liyah atau bentuklah kalimat-kalimat fi'liyah tadi jumlah fi'liyah biwadu'i fa'ilin dengan cara apa? Dengan cara menaruh fa'il subjeknya lil af'alil atiyah untuk fi'il-fi'il berikut. Oke, kita punya di sini ada 12 kata. Kita punya mala, ghorroda, inkasaro, asmaro, yantasiru, yatamazzaku, yashku, ihtaraqo, yastaffu, yantafi'u, yantafi'u, tushriku, tanduhika. Tapi sebelumnya kita pahami dulu yang mana yang fi'il mudhari', yang mana yang fi'il amr. Yang mana fi'il madhi. Mala fi'il apa? Madhi. Ghorroda? Madhi. Fi'il madhi atau mudhari'? Madhi. Inkasara? Madhi. Asmara? Madhi. Kok enggak? Madhi. Asmara? Madhi atau mudhari'? Atau fi'il nahi? Madhi. Madhi. Yantasiru? Mudhari'. Yatamazzaku? Mudhari. Yashku? Mudhari. Ihtaraqa? Madhi. Yakin? Gimana menurut Anda Saputra? Ihtaraqa madhi atau mudhari? Madhi. Madhi. Yastaffu? Mudhari. Mudhari. Yantafi'u? Mudhari. Tushriku? Mudhari. Dhahika? Madhi. Madhi. Ahsantu. Oke. Nah, sekarang kita artiin. Dan anak akan memberikan tugas. Kita punya mala, ghorroda, inkasaro, asmaro. Mala artinya condong ke. Makanya nanti antum temukan di sini mala terus siapa fa'ilnya? Pelakunya siapa terserah antum. Mau nama orang, mau nama nama pohon, nama. Kalau berharap apa? Apa? Berharap juga mana? Amala, amala itu. Makanya orang nama perempuan Amalia. Amalia. Iya. Dari amala, amal. Amal. Enggak, amalah, amalun. Amalun gitu. Amalia itu artinya hafalanku, my hope, harapanku. Iya enggak? Yes. Kalau misalnya Amalia, amal al-Amalul Baqar apa ya? Amalul Baqar. Apa arti Amalul Baqar? Amalul Baqar. Hah? Masa enggak tahu? Yang di duit itu. Hah? Amalul Baqar, artinya harfiahnya gimana? Hah? Gimana Pak Muslim? Atau kan paling senior, masa gak tau? Hah? Amalul Baqar. Baqar artinya apa? Amal artinya? Harapan. Nah, harapan itu. Antum lemot, susah ini. Susah diajak pelajaran tuh. Ini orang kalau misalnya apa disesatin tuh gampang. Tapi ini susah disesatin bukan karena emang gimana, karena emang jahil, bukan? Karena emang jahil, bukan karena apa-apa. Jadi orang itu sesat semua. Iya, sesat. Tapi ini karena saking jahilnya jadi enggak bisa disesatin. Saking metode enggak mau sesat gitu. Alhamdulillah. Makanya polos polos semua. Masih polos banget. Bisa disesat. Kalau polos berbuat jahat. Malah. Bahkan Pak Muslim yang seperti itu pun enggak bisa. Untuk soal ini. Oke, malah condong ya. Mala artinya condong. Nanti untuk tambahan mala ya apa ila ke apa misalnya condong kemana. Oke. Kemudian ghorroda. Ghorroda itu artinya bernyanyi. Berkicau. Nah. Oke, namanya taghrid itu tweeting. Berkicau. Nah. Inkasaro Nama obat. Ini bukan. Ah, mulai polosnya mulai kelihatan lagi. Inkasari bukan. Inkasaro. Inkasar ini apa? Apa arti maksur? Rusak. Oke. Rusak, broken, pecah. Nah, ini inkasaro yang pertama, pecah. Kemudian asmaro. Ya. Masya Allah, semua ditahrif. Yang malah tadi jadi karapan sapi, boroda tadi jadi tuiti, kemudian inkasaro, inkasari, asmaro, sekarang asmara. Masya Allah. Kacau. Asmaro artinya? Samar? Bukan? Itu sin, pakai sin. Asmar. Super semar. Sin itu bukan, kalau asmar itu artinya coklat. Sekarang asmaro. Ah, pohon. Ah, pohon. Bukan. Apa? Buah. Hampir. Itu buah itu verb. Eh, buah berbuah, itu noun. Berbuah. Berbuah ya, membuahkan. Membuahkan apa? Berbuah. Eh, berbuah. Membuahkan. Ya. Berbuah bisa, membuahkan bisa. Berbuah bisa. Apanya yang berbuah kita misalnya? Ya. Pohon tentu saja, bukan yang lain. Kemudian yang tasiru ini berarti mala, mala antum, ha? Fikri, fikri handoko, kemudian antum juga, gorroda, handoko saputra, kemudian pak muslim, inkasaro, taufik, asmara, nah ini nama antum ganti ya, taufik asmara jadinya, lebih bagus daripada taufik ilahi, taufik asmara, asmaro, ha? Yang tasiru. Antum ini. Apa artinya tasiru? Intasara yang tasiru? Sering baca. Artinya sering baca? Apa artinya? Mata Nasrullah. Mata yang Nasrullah. Ini asal kaya dari Nasrullah. Nah sekarang yang tasiru ini apa? Tertolong. Enggak. Tertolong. Artinya adalah menang. Iya, mata Nasrullah, apa kemenangan dari Allah? Alaina Nasrullahi qarib. Oke. Okay. Tu intasara yantasiru. Kemudian yatamazzaqu. Yatamazzaqu robek. Iya. Yatamazzaqu artinya robek, bukan merobek. Beda. Kalau misalnya merobek itu mazzaqa yumazziqu. Jadi yatamazzaqu ini fi'il lazim. Tidak membutuhkan objek. Oke. Robek. Robek gitu aja. Ya, Pak Muslim. Kemudian yashku. Ini yang tasiru antum ya. Antum yatamazzaqu, kan? Yatamazzaqu fikri. Fikri terobek-robek. Kemudian yashku antum ini nanti. Si Pak Saputra. Yashku artinya syak apa? Ragu. Enggak. Itu kafnya double Pak Misha. Syak. Syak. Nah. Tapi ini shin, kaf, dan waw. Yashku. Artinya mengeluh. To whine. Yashku. Mengeluh. Ini Saputra. Kemudian Pak Muslim. Ihtaroko. Artinya? Enggak. Kok membaca jawaban? Qora'ah itu. Ihtaroko artinya terbakar. Rokok. Bisa juga sih. Yastofu. Taufik. Yastofu artinya berbaris. Sudah sampai itu aja. Seterusnya enggak. Ya yang tofiu itu artinya merenung. Meredup yang tofi itu, kemudian tusyriku itu artinya terbit dari timur. Kemudian dohika guyu. Oke. Dohika apa? Guyu. Buya. Ah, itu intro polos atau enggak tahu bahasa prokem. Enggak tahu bahasa Jawa itu. Ketawa gitu. Oke, jadi kita tadi punya mala, waroda, inkasaro, asmaro, yantasiru. Ya tamazzaku, yashku, ihtaroko, yastoku, antum yantofiu berarti. Oke. Yantofiu aneh. Iya, yantofiu antum terakhir. Jadi antum punya yantofiu sama yantasiru. Yantasiru mana? Oke. Anak kasih waktu antum 1 menit untuk mengisi, maksudnya untuk contoh. Ya. Pikirkan, jangan sampai salah. Karena kalau salah 100.000. Berapa ini? Bisa tiga kali, Pak? Hah? Tiga sim, Pak? Tiga kali satu. Enggak beli pemancar. Taufik, jangan bercanda, Taufik. Wah, anak. Dikirim abis ini atau ke tafsir lagi? Insya Allah. Ini istiqomah? Ya istiqomah. Apa berat? Insya Allah. Pak Muslim? Masih ada Pak Muslim. Taufik ke sana tadi? Iya. Antum Iman? Insya Allah. Nah. Udah? Mau jauhin ya? Emang sini dia, gak tau kenapa. Taroko. Mulanya simpul Islam udah ngirimin nama itu. Email. Daftar dia. Cuman ngirimin jam 10 malam, 10 berapa gitu. Dan mana print? Mana sih? Jadi kantor malam tuh. Print aja sini. Mana ada? Itu ada printer. Oh, sudah. Kita aja. Kita buka ya. Dokumentasi di Rodo. Oke, sudah selesai. Nah, sambil tidur ya. Iya. Eh, Fikri, yang pertama. Mala rojulu imro'atin. Salah. Salah. Mala rojulu imro'atin. Mala rojulu imro'atin. Laki-laki itu tonong perempuan, maksudnya apa? Antum itu kalau misalnya polos tapi jangan jangan keterlaluan lah. Masa malah rojulu imro'atun dua-duanya sama-sama fa'il, gimana itu kontradik? Kontradik gimana malah rojulu imro'atin? Apa imro'atin sini iramnya apa dia? Gak mungkin. Kalau misalnya antum bilang malar rojulu ilam roatin baru boleh. Kita pakai ilam. Tadi pakai ilam dong. Tadi pakai ilam nggak? Enggak. Nah itu dia masalahnya. Kok enggak? Kenapa? Laki-laki itu contoh ke. Iya emang dalam bahasa Arab kok malah ilah apa? Ya milu ilah gitu. Gitu. Udah gitu ditambah sesat malah malar rojulu imroatun. Laki-laki perempuan itu contoh. Imroatin tadi. Antum ini. Ya bagus. Walaupun enggak bagus sebenarnya. Ya. Sabutra. Ghorrodat ta'iru 'ala sayyaratun. Ghorrodat ta'iru 'ala sayyaratun. 'Ala sayyaratun? Gimana? Ulang-ulang. Ghorrodat ta'iru. Ghorrodat. Ghorrodat ta'iru 'ala sayyaratun. 'Ala sayyaratun. 'Ala sayyaratun. Itu dua bid'ah itu di situ. Ada sayyaratun tanwin sebelumnya alif lam. Enggak boleh. Kemudian ala majjar kemudian majrur bukan majrur malah marfu. Ala sayyarati. Jadi ghorroda ghorroda ta'iru. Apa arti ta'ir? Burung. Kalau ta'ir artinya apa? Ta'ir. Ta'iratu. Lain. Kalau ta'ir? Toir, pesawat. Bukan. Pilot. Pilot. Bukan. Kalau misal pilot artinya di surat Al-Mulk nanti ini. Apa ram yang turu ila toiri fa wa hum safati wa yaqbid. Masa nggak pilot gitu? Enggak. Fa'il itu burung. Burung. Bukan kapal terbang, burung. Toir. Toir. Nah kalau misalnya tatoir. Ya betul, dia menganggap sial, menganggap untung sial atau hal-hal yang bersifat bendawi. Ya. Tatoir. Nah. Apa namanya tatoir kayak gitu? Karena burung gitu ya. Aslinya, aslinya dari burung, ada ngeliat burung ini, ngeliat burung itu gitu kan aslinya. Tapi sekarang ya bukan bukan hal bukan terbatas pada burung aja. Yang mana itu enggak ada korina jelas buat menunjukkan kesialan atau apa enggak. Misalnya kalau ngeliat kucing warna kuning terus oh berarti bakal sial hari ini lah itu. Gitu. Nah, itu bisa syirik kecil itu. Iya. Bahkan bisa syirik besar kalau misalnya menganggap itu memang ada pengaruhnya di alam, maksudnya dia yang menciptakan atau mengaturnya kucing itu, kemudian dia yang mengatur nasib sial. Nah ini syirik, syirik akbar, kufur, kufur besar. Oke, tadi gharradat ta'iru ala ala sayyarah ya, di atas sayyarah, bukan fi sayyarah, di atas sayyarah. Boleh dulu yang sebenarnya ya Pak Muslim, intasara. Inkasarat almiratu. Kaca itu atau cermin itu pecah. Masya Allah, ahsan. Kemudian Asmaroh sajarot. Apa asmaroh enggak? Asmaroh. Asmaroh sajarot. Asmaroh sajarot. As sajarot. As sajarot. Berarti harusnya asmarot. Asmarat asajarat. Asmaratis sajarat. Oke. Asmaratis sajarat. Ya kalau misalnya dua sukun, tak sukun, terus alifnya sukun, lamnya sukun ya. Asmaratis sajarat. Yantasirul fallahi. Yantasirul fallahi. Antum, Masya Allah. Kaif antum fa'il menjadi majrur? Fallahu ya. Ah, ah, Anda beri waktu 1 menit untuk berpikir. Kayaknya terlalu cepat untuk antum waktu ini. Hanya untuk merofakkan aja mikir 1 menit lebih. Awas besok-besok kalau antum enggak bisa. Ya enggak tahu mau saya apain tadi. Kau lihat aja. Yang tasirul fallahu, ah. Apa arti fallah? Petani. Petani itu menang. Masya Allah, emang menang apa ini? Bikin contoh sendiri, bikin sendiri. Ayo antum. Apa tuh? Yatamazzaqu. Yatamazzaqu Ismailu as-sauba. Robek Ismail baju. Yatamazzaqu itu fi'il lazim, bukan muta'addi. Tadi anu udah bilang mazzaqu atau yatamazzaqu as-sauba. Tetap salah. As-saubanya salah. Oh. Yatazammaku Ismail. Yatazammaku kembali. Yatamazzaqu Ismail. Ismail robek. Oke, boleh. Ya, itu benar, benar. Secara secara Eropa benar. Yatamazzaqu Ismail. Ismail robek, benar. Boleh. Boleh. Atau yatamazzaqu Thawb, boleh. Yatamazzaqu Taufiq, boleh. Ya. Nah, batu-batu. Yatamazzaqu Fikri berarti. Ya, antum. Apa? Yashkul waladu. Bagus. Yashkul waladu, benar. Ya. Pak Muslim. Ihtaraku. Ihtaraku. Ihtaraku. Albabu. Albabu. Babu itu terbakar. Babu itu terbakar. Ihtarakul babu. Dengan hati. Dengan hati. Babu itu terbakar artinya maksudnya. Ihtaraku kolbul babi. Berarti kolbul babi. Gak konsisten nanti. Ihtarakul bab. Oh maksudnya pintu hati terbakar. Ihtarakul babul kolbi. Gak maksudnya ihtarakul. Ihtarakul. Ihtarakul babu. Dengan hati. Binar. Pintu itu terbakar dengan api. Iya binar. Ihtarakul babu binar. Tapi kalau misalnya udah ihtarakul itu orang udah masyhur ya, kebakar dengan api. Gak mungkin pakai ludah, Pak. Eh, tarokol babu itu sebenarnya enggak usah pakai bil bil. Benar enggak usah, Pak. Tapi kalau misalnya memang antum menambahkan enggak apa-apa juga. Ya, tapi yang penting benar ihtarokol bab. Boleh. Bukan bab. Karena ihtarokol ini fi'il lazim, artinya terbakar, bukan membakar. Beda dengan kalimat dengan kata harroko. Harroko itu membakar. Kalau misalnya ihtaroko terbakar. Harokah ini apa? Itu pakai kaf, itu beda lagi harokah ya. Pakai kaf. Harokah itu bergerak, pergerakan. Nah. Harokah tu nafs. Hah? Harokah tu nafs. Oh, itu Yusuf begitu. Harokah tu nafs. Ya, ya. Yastafu mudaris. Yastafu. Yastafu mudaris. Yastafu mudaris. Fa-nya di tasdid. Ini kenapa videonya kok berakhir, kok koneksinya langsung mati gini? Spidol yang ngajar tidur. Kami spidol. Yastofu al. Yastofu al mudaris. Apa arti yastofu tadi? Berbaris. Baik. Al mudaris yang di sini berbaris berapa orang? Sama jinjin atau gimana? Kok sangat orang? Yastofu. Mikir dong. Antum ini udah besar. Gak bisa mikiran. Mana akal antum? Allah Akbar. Nah, gimana yastofu? Mudarrisun. Yastaful mudarrisun gitu. Ya, topik yastaful mudarrisun. Ya. Jadi banyak. Ya boleh juga yastaful mudarrisan, boleh. Yang penting jangan satu, satu orang berbaris. Gimana siapa? Atau mikir coba Iman. Ya, ya, coba. Ya, coba ya. Terakhir yang Taufiul. Ini kita hukum dia. Yang Taufiul misbahul. Yang tofiul misbah, nah ini benar. Yang tofiul misbah, misbah tersebut meredup. Nah sekarang antum Ibnu Jaudin tusriku dan tohika. Bisa nggak? Kalau nggak bisa pulang, nggak terima. Oke sekarang saya mau contohin tusriku dan tohika. Nah, ya tusriku di sini berarti fa'ilnya harus mu'annath. Taufik antum bisa taufik tusriku? Tusriku sya. Ah benar tuh tusriku sam syamsul syamsul terbit dari timur syamsul terbit dari timur. Pak Muslim coba dohika Pak Muslim. Dohika mudaris al mudaris. Pak Muslim dohika. Dohika Ibnu Jaudin. Dohika Ibnu Jaudin. Kalau dia oke. Kalau enggak antum bilang dohika dohika dohiku, enggak itu sorof jadinya. Enggak bisa. Sekarang kita disuruh kawin lagi, kawin jumalan fi'liyah yaji'u fiha kullu ismin min al-asma'il atiyah fa'ilan fi'lin ma li fi'lin madhin. Maksudnya di sini kita jadikan kalimat-kalimat jumlah fi'aliyah. Jumlah fi'aliyah ya. Jadikan jumlah fi'aliyah dengan cara apa? Isim-isim ini ya disertakan dan juga dia sebagai apa? Isim-isim ini nanti sebagai fa'il untuk fi'il madhi. Jadi antum datangkan fi'il madhi ya. Banyak fi'il madhi banyak, ratusan ribuan. Dan matchingkan dengan ini sebagai fa'il. Anda kasih contoh. Misal di sini ada al-hilal, an-nujum, al-misbah, al-zulam, ad-dik, al-asad, az-zib, al-himar. Coba Anda bilang al-kitab. Al-kitab. Terus Anda bilang fi'il madhi untuk kitab sebagai jumlah fi'liyah. Anda bilang saqotal kitab. Kitab itu telah jatuh ya. Gampang kan? Dia cuma dua kata doang, dua kata. Saqotal kitab. Atau saqotal kitab. Kitab itu telah jatuh. Nah, contoh lain misalnya ada isim di sini apa misalnya? Muslimun. Oh, Pak Muslim jangan ada orangnya. Misalnya musyrikun. Nah, kemudian ana jadikan fi'il madhi. Musyrikun pakai satu orang musyrik. Ana jadikan fi'il madhi. Sebelumnya fi'il madhinya adalah misalnya kataba al-musyriku. Seorang musyrik itu menulis. Gampang, bisa. Ya, gampang sekali ya, Mas. Ya. Coba hilal itu apa? Bulan sabit. Kemudian kalau misalnya an-nujum bintang-bintang. Jamak nih, jamak taksir berarti muannats. Nanti misalnya fi'il madinya antum harus tambahin ta ta'nits di akhirnya. Oh iya. Ah ya. Misalnya matatin nujum. Bintang-bintang telah mati. The stars are dead. Al-misbah, apa arti misbah? Lampu. Oke, okay. Az-zulam. Kegelapan. Ah, bisa zulam. Ah, ini az-zulam tadi. Kegelapan. Adik. Ayam jago, jantan. Al-asad. Singa. Singa. Kemudian adzib. Serigala. Serigala. Berarti galau-galau serigala. Ganteng-ganteng serigala. Ganteng-ganteng serigala. Al-himar. Kerdai. Baik, al-hilal dimulai dari Ibnu Jaudin. Nanti kemudian an-nujum Ibnu Jaudin. Al-misbah Ibnu Jaudin, al-ghulam Ibnu Jaudin. Sisanya Salman. Ya, antum dapat al-hilal dan an-nujum Ibnu Jaudin. Kemudian nanti Fikri, al-misbah, Saputra, al-ghulam, Pak Muslim, Adik. Tapi antum bukan anak, bukan ayam ya. Taufik Al-Asad, antum sering galau. Kemudian anak himar, oh gak mau anak. Ah, kena sendiri anak kan. Ya udah cepat, anak kasih waktu 1 menit bagi antum untuk menjawabnya dengan tulisan. Maksudnya ya nanti biar bisa, biar antum mudah membaca. Silakan. Oke, udah? Udah? Fikri jangan nanti jangan bilang rojul ini meroah lagi. Mana ada? Udah bangun. Lampu. Lampu tidur. Ini itu kenapa? Sebentar botol. Temukan fi'il madi, ingat fi'il madi bukan fi'il mudhari ya. Kita udah pernah belajar fi'il madi. Untuk mencari kuasa kata fi'il madi, coba di yang fi'il madi yang af'al ajza'ul kalimat. Siapa tahu dapat inspirasi dari situ. Hola Salman. Nama. Apa? Hola Salman. As. Ah. Ayo. Al-Hilal Ustaz. Ah, ana bukan Ustaz. Ya, ayo. Mas. Al-Hilal, Mas. Mas, Mas. Ha. Tala al-Hilal. Alaina min thaniya. Tolak al hilal. Hilal telah muncul. Kemudian yang kedua. Kaburatil nujum. Kaburatil nujum. Nujum itu besar. Besarnya nujum. Oke, okay, bagus. Ayo, Fikri. Iktarokal misbah. Lampu itu terbakar. Bagus. Kemudian Saputra. Zahaban zolmu. Zahabat? Zolamu. Ah, zahabat? Zolamu. Zahabat zolamu. Telah pergi kezaliman, Masya Allah. Telah pergi? Kegelapan. Pak Muslim? Apa nih? Ayam. Petik. Terbakar. Taruh pergi. Zolamu. Ayam itu terbakar. Kemudian dijual. Di warung masakan Padang. Ayo Pak. Akala adik. Benar. Masya Allah, luar biasa. Kemudian, Sofi. Awil Asar. Hah? Awil Asar. Enggak, apa? Apa? Bacanya enggak ada yang benar. Awil? Enggak. Awil asad. Kalau di contoh yang di misal-misal itu gimana? Azib gimana? Awal. Ah, itu kenapa bikin awi ya Taufik? Kok bikin-bikin sendiri? Buat hal yang baru mas. Ah, ngawur. Bahasanya siapa juga? Bahasanya ini orang pelosok juga, gak terlatan juga, gak terlalu bahasa Arab. Awal asad. Ah, awal asad. Kemudian ilmu jawarin setelahnya ini. Malam kompromis. Ini. Malam kompromis ini. Siapa nama? Aduh. Siapa sih nama? Iman. Godobandib. Godibandib. Ah, okay. Okay, great. Kemudian. Ya, kita di sini. Marah. Setelah kita disuruh kawin satu, kawin dua, sekarang kawin lagi tiga, nanti ada kawin empat, jadi emang empat pas. Kawin jumalan fi'liyatan yaji'u fiha kullu ismin minal asma'il atiyati fa'ilan li fi'lil mudhari'. Nah, sekarang beda, tadi disuruh fi'il madhi, sekarang kita disuruh menggunakan fi'il mudhari', oke? Okay? Nah, sekarang kita lihat af'al atau fa'il-fa'ilnya. Pertama al-musfur atau al-usfur. Pakai ain al-usfur, oke. Okay. Apa arti al-usfur? Sulfur bukan? Bukan. Apa artinya? Kalau bukan. Antum tahu bukan berarti apa artinya? Jadi bukan doang. Burung, oke. Okay. Burung. Burung yang kecil itu usfur. Kemudian al-hur panas. Oh, al-har bisa ini enggak diharokatin jadi bebas dia mau al-har mau al-hur. Al-har artinya panas boleh, antum mau al-hur boleh, mau al-har boleh. Al-hur artinya orang merdeka. Anta hur misalnya. Al-hur bisa artinya orang merdeka, bisa artinya kemerdekaan, kebebasan bisa. Tapi lebih baik orang merdeka al-hur itu. Tapi kalau misalnya antum mau al-har boleh. Panas. Jadi gimana? Ya, terserah bijaknya antum. Al motor. Salah. Nah, no. Bukan. Itu motor, itu bandara. Tapi kalau sini motor tanpa alif lam. Ibnu Jamudin gimana kabar antum? Sehat udah? Katanya sakit. Iya, mana. Oh, udah sehat. Cepat banget. Pak Muslim, Pak Muslim. Nanti antum ketemu Pak Muslim itu seminggu sekali. Nah, al-matar artinya hujan. Ya, hujan, oke. Okay? Al-matar artinya hujan. Kemudian al-wardah artinya keluar. Wardah collection ya. Iya, Wardah collection. Nanti apa gitu? Film mudhari'nya Wardah collection apa? Yahtariku misalnya. Kebakaran atau gitu. Kemudian at-taub. Apa arti at-taub? Pakaian baju. Oke, an-nar. Ingat an-nar ini mu'annas. Kemudian alis. Merek baju. Alisan. Enggak, alis. Alis mata. Politician. Alis maling. At-tajir. Oke. Okay. Berarti dimulai dari al-usfur. Antum, ha? Sama, kita jauhin sisanya nanti. Al-usfur. Antum. Fikri, kemudian antum maunya al-har apa al-hur? Har. Berarti satu terah. Pak itu kampanye apa dia P3 itu tahun 90-an. Almator Pak Muslim. Ini Taufik, masya Allah Alwardah manis sekali antum Alwardah. Ibnu Jaudin, Asaub, Anar dan Alis. Iya. Jadi Ibnu Jaudin di sini sebagai pencuri baju kebakar. Asaub, Anar dan Alis pencuri, Anar api, Asaub pakaian. At-tajir antum, masya Allah tajir antum ya, masya Allah. Iya. Anda beri waktu. Tidak ada waktunya. Oke, okay, silakan dari antum. Al-Usfur. Fi'il mudhari, ingat fi'il mudhari. Ya, gimana benarnya benar. Gak benar, jawabnya benar. Bukan ya ghorudu, apa ya ghorudu itu. Ini coba lihat lagi tadi gimana halqatnya. Ya ghorroda. No. Ghorroda. Kan fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari jadinya apa? Enggak, bukan ya ghorroda, bukan. Ya ghorroda. Ya antum jawab salah. Apa? Fa'il berarti yughorridu. Gitu. Yughorridu. Itu penting belajar tasbur. Yughorridul tasbur. Benar. Usfur-usfur itu, usfur itu Twitter. Nah, al-har yashtaddul harru. Bagus. Pak Muslim. Yanzilu al-matar. Bagus. Al-mataru atau al-matori? Abdul Jalil. Al-mataru atau al-matori? Al-matori. Al-matori. Masya Allah. Salah. Tentu saja. Al-mataru. Anda udah biasa Pak antum salah Pak, jadi nggak apa-apa. Bisa banget. Benar. Yang jelas motor. Kemudian, Taufik. Ayo. Yang mut atau warna? Yang mut atau warna? Antum membuat bidah ini saya dolar lah. Kalau bisa mengeluarkan seseorang dari ke Arab yang. Anda tuh kata-kata mant. Oh ini antum nggak pernah jin dan manusia Arab. Ini nggak pernah bilang yang mut atau bro. Antum jangan buat-buat lah. Ini bahasa orang soalnya dan jin alwar ya tamu tuh. Antum belajar sorof lagi Fik, bareng sama kita dengerin sorof atau antum Selasa sama Rabu kemari. Ini antum kerja ya? Kerja ya. Tamu tul. Wardah ya benar. Antum kerja apa misalnya hari biasa? Jam berapa mulai kerja? Ke Jakarta kerja ke Serbo. Bisa enggak antum enggak kerja gitu? Bisa. Ayo kemudian. Ini enggak makan juga. Enggak makan kayak pohon. Ayo. Ya udah jadi. Tahu. Dari tadi Allah. Langsung ya, kapan-kapan ya, benar ya. Kasih tahu lagi. Ayo. Ya teman. Yang lain, yang lain. Yang kosong, nggak apa-apa. Kesian ini dia baru habis dia baru sedih sakit. Anar, ayo Anar. Lama Anar. Salah. Enggak. Lama itu berkilau. Api itu nggak berkilau dia. Dia bersinar, itu bersin lebih tepat ke bersin kalau api, enggak berarti lah. Bersinar. Lama itu berkilau. Ya? Bersinar. Fi'il mudhari'. Misbah. Fi'il mudhari'. Kok misbah sih? Fi'il mudhari'. Yang tarikun tetap salah itu karena ini anak muannas yang tarikun apa jawabannya jawab Ibn Jaudin tantariku bahasa apa itu tantariku bahasa Banjarmasin itu apa ta Antum kenapa jadi error gini, bro? Hah? Udah mandi belum? Ya. Lagi pusing masih? Enggak sih. Hah? Tahtariku an-nar. Tahtariku an-nar. Enggak sah karena dikasih tahu. Cari nama. Masa enggak bisa? Yastashtadun-nar misalnya. Apinya semakin keras, semakin ini. Oke, sekarang alis. Masih antum? Ya, mau tulis. Alhamdulillah. Ya mau tulis. Walam yatub. Tuna yaghfir ghafarallahu dzambahu. At-tajir. Ya. Yakhrajut tajir. Yakhrajut tajir. Kenapa yakhruju? Karena makhrajul huruf. Kenapa yakhruju bukan yakhruju? Oh iya, yakhrujut tajir. Yakhrujut tajir. Teman tajir, udah pulang bentar lagi mau makan. Kan keluar jadi yakhrujut tajir arba'ina yawman. Nah, jadi tajir itu yakhruj khuruj 40 hari. Ya. Oke. Berarti udah sampai sini insyaallah kita nanti teruskan di tafsir Al-Aisar di Robamu insyaallah jam 8:30. Sekarang kita perlu kemsi dulu. Oke. Okay. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Antum dengerin ini aja, Taufik.